hatiku menjadi gelisah. Janganlah kau resah, supaya kau tidak gelisah. Hilangkan problema, lepaskan semua. Janganlah kau ragu untuk memulainya. Lupakan dirinya untuk selamanya. Dekatlah padaku, dengar kataku, genggamlah tanganku. Yeah, yeah, yeah. Kita nikmati malam ini, berdansa denganku. Yeah, yeah, yeah. Kita nikmati malam ini, genggamlah tanganku. Yeah, yeah, yeah. Kita nikmati malam ini, berdansa denganku. Yeah, yeah, yeah. Kita nikmati malam ini. Jadi terpesona. Ku bilang ku suka, semoga kau pun terpesona. Buang masalahmu, lepaskan bebanmu. Tataplah mataku, ku suka padamu. Jadilah kasihku, ku kan menghiburmu. Dekatlah padaku, dengar kataku. Jadilah kasihku, ku kan menghiburmu. Dekatlah padamu.